Dengarlah suara gemercik air di balik rumpun bambu di sudut dusun. Lihatlah pancuran berdansa riang menyapa batuan menjemput bulan. Ada perempuan rentah menimbang terbungkuk namun sempat senandungkan tembang. Sedang di balik pagar gadis berdendang tengah mandi telanjang. Dengarlah suara nafas jalanan di balik gedung tinggi di bawah kering. Lihatlah geriap lalu lalang disaput debu panas. Kasih pun sirna. Ada perempuan tua berdandan bergincu tebal serandungkan dosa. Sedang di balik dinding jejaka gelisah menunggu saat berkencan. Beda antara berdiri di bebukitan sejuk dengan di bawah terik matahari. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan.